Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali melanjutkan pelajaran pembacaan kitab Fathur Rabbil Bariyat. Karya Fadilat Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Namun sebelumnya kita masih membaca matan dari kitab tersebut yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membacakan beberapa sifat dari sifat atau dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala masih menjelaskan makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala secara rinci. Di antaranya adalah kita mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Qala rahimahullah taala al-Hamidu fi awsafihi wa af'alihi. Yang Allah Subhanahu wa taala itu maha terpuji pada sifat-sifatnya dan perbuatannya. Sering kita baca ayat yang berkaitan tentang hal ini, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya alam semesta. Kalimat Alhamdu, al di sini, para ulama menjelaskan, memiliki makna al-istighraqiyah, yang bahasa mudahnya adalah memiliki makna umum. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala terpuji baik itu pada sifat-sifatnya dan juga pada perbuatannya. Kalau pada sifat-sifatnya sangatlah jelas. Karena sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maha sempurna. Dan adapun perbuatannya kalau perbuatan tersebut perbuatan yang baik, yang khair, yang memberikan manfaat, maka hal ini tidak ada iskal, tidak ada permasalahan. Seperti memberi rizki, memberikan kesembuhan, menurunkan wahyu, mengutus para rasul, kemudian adanya orang-orang saleh. Ini jelas terpuji. Lalu bagaimana kalau berkaitan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang secara zahir, secara nampak itu buruk, seperti menciptakan iblis atau adanya syaitan dari jin dan manusia. Kemudian ada tokoh-tokoh kafir seperti Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang semisalnya. Bagaimana hal ini bisa terpuji? Para ulama menjelaskan bahwasanya Hal ini dilihat dari hikmah di balik tersebut, bukan dilihat dari perkara yang buruk tersebut. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sakit, adanya sakit, adanya musibah, di balik tersebut atau di balik musibah tersebut ada ampunan dan pahala yang menanti bagi orang-orang yang bersabar, bagi orang-orang yang ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dilihat dari sisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji. Begitu juga ketika adanya kebatilan atau orang-orang yang menghasung kebatilan, atau makhluk yang menghasung kebatilan, baik itu iblis atau syaitan dari jin dan manusia, hal ini akan menguji keimanan seseorang, menguji keyakinan seseorang. Apabila orang tersebut kokoh dan istiqomah di atas keimanan, maka orang ini adalah orang yang berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sisi inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala terpuji. المجيد في عظمته وكبريائه. Zat yang maha agung, fi azamatihi wa kibriyaihi, pada kebesarannya dan kesombongannya. Jadi sekali lagi, bahwasanya kesombongan itu adalah pakaian Allah. Makhluk sedikit pun tidak berhak memakai pakaian Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandang kesombongan. Ar-Rahmanu Ar-Rahimu alladhi wasi'at rahmatuhu kulla syai. Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang maha pengasih, yang kasih sayangnya ini wasi'at, menutupi segala sesuatu. Di antara rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya. Baik yang mukmin ataupun yang kafir. Dan inilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi seluruh alam. Artinya orang kafir pun mendapatkan nikmat. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama Ar-Rahman, dan di dalamnya terdapat sifat Ar-Rahmah, yaitu kasih sayang atau belas kasihan. Akan tetapi nanti di yaumil qiyamah, Rahmat Allah yang meluas ini dikecualikan bagi orang-orang kafir. Dikecualikan bagi orang-orang kafir. Karena mereka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Bahkan, walaupun keimanan yang ada pada orang tersebut hanya sebiji sawi. Artinya, keimanannya yang sangat sedikit. Tapi tetap masih berada atau tetap dalam keimanan. Maka karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka. Kemudian dimasukkan ke surga. Dimasukkan ke surga. Ini adalah salah satu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah atau belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mukmin nanti di yaumil qiyamah. Wa amma bijudihi wa birrihi wa mawahibihi kulla mawjudin. Dan telah menyeluruh kedermawanan Allah, kebaikan Allah, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala terhadap seluruh makhluknya. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Maliku Al-Mulk li jami'il mamalik. Raja dari seluruh kerajaan. Falahu ta'ala sifatul mulk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat mulk, yaitu merajai. Zat yang maha merajai. Wal'alamul ulu, ulwiyu wa sufli. Kulluhum mamalik. Dan seluruh alam al-ulwi yang di atas, yaitu di langit, yaitu makhluk yang ada di langit, wasufli dan yang di bawah, yaitu di bumi, kulluhum mamalik, seluruhnya mereka itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Wa abidun lillahi ta'ala. Dan hamba bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Walahu tasarruful mutlaq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak merubah, mengatur alam ini secara mutlak. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi mengatur. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Wa huwal hayyu alladhi lahul hayatul kamilah. Dan dia adalah zat yang maha hidup, yang memiliki kehidupan yang sempurna. Tidak seperti hidupnya makhluk. banyak kekurangan. Bahkan diakhiri dengan kematian. Al-mutadamminatu li jami'i awsafihi adz-dzatiyah. Yang kesempurnaan hidupnya ini terkandung di dalamnya seluruh sifat-sifat zat. Al-Qayyum alladhi qama bi nafsihi wa bi ghairihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala Al-Qayyum dan zat yang maha tegak. Artinya apa? Alladhi qama bi nafsihi wa bi ghairihi. Yang Allah Subhanahu wa taala tegak dengan sendirinya dan menegakkan yang lainnya. Dalam artian menegakkan yang lainnya adalah yang mengurus seluruh makhluknya. Wa huwa muttasifun li jami'i sifatil af'al. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat seluruh sifat al-af'al, yaitu bersifat perbuatan. Fa huwa al-fa'alu lima yurid. Dan dia adalah zat yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid artinya Allah berkehendak atau Allah melakukan perkara yang Allah kehendaki. Fa ma syaa'akan, apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan perkara yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Yang artinya seluruhnya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berkaitan dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Wa nashhadu annahu rabbuna al-khaliqul bari'ul musawwir. Dan kami bersaksi bahwasanya Rabb kami Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, zat yang menciptakan. Al-Bari juga sama menciptakan. Al-Musawwir juga sama menciptakan. Alladhi awjadal kainat. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang menciptakan al-kainat, seluruh alam ini. Segala perkara yang ada di alam ini, di langit ataupun di bumi, Allah lah yang menciptakannya. Wa atqana sun'ahu, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dengan sebaik-baik penciptaan. Dengan ciptaan yang sempurna. Tidak asal-asalan. Segalanya diciptakan dengan pas dan teratur. Tidak ada yang berselisih atau tidak ada yang bersilang, tidak sesuai, semuanya selaras, rapi. Wa ahsana nidhamaha, dan memperbagus nidham, peraturan, yang intinya maknanya sama seperti yang tadi dijelaskan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh yang ada dari makhluk ini di langit ataupun di bumi dengan teliti dan tepat dan sesuai dan teratur. Sebagaimana halnya yang ada di tubuh kita. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan organ-organ tubuh dengan fungsi-fungsi yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, menopang satu dengan yang lainnya, teratur dan rapi. Wa annahu Allahu alladhi la ilaha illahu. Bahwasanya dia adalah Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali dia. Al-ilahul ma'bud, sesembahan yang berhak diibadahi. Alladhi la yastahiqqul ibadah ahadun, yang seorang pun tidak berhak untuk mendapatkan ibadah siwahu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fala nakhda'u, maka janganlah kita tunduk. Wala nadhillu, merendah. Tidak boleh pula kita merendah. Wala nunibu, dan tidak boleh pula kita bertaubat atau kembali. Wala natawajjahu illa lillahil wahidil qahhar, dan tidak boleh pula kita menghadapkan diri kita, harapan kita, kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa, zat yang maha perkasa, atau zat yang maha kuasa. Al-azizil ghaffar, zat yang maha mulia, al-ghaffar, dan zat yang maha pengampun. Fa'iyyahu na'bud, maka hanya kepadanya kita beribadah. Wa iyyahu nasta'in, dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Walahu narju wa nakhsha, dan hanya kepada Allah kita berharap dan kita takut. Narju rahmatah, kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengharapkan rahmat, kasih sayang dan belas kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mengharapkan rahmat Allah? Di antaranya adalah karena kita adalah manusia yang banyak kekurangan. Ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita tidak melaksanakannya. Atau kita melaksanakannya, perintah tersebut, tetapi tidak sempurna dalam melaksanakannya. Banyak kekurangan. Maka di sini kita mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, belas kasih Allah, untuk memaafkan kekurangan-kekurangan kita. Wa nakhsha adalahu wa adabahu, dan kita takut keadilan Allah dan adabnya. Maksud keadilan di sini adalah hukuman. Karena orang yang melakukan kesalahan akan dihukum. Ini merupakan keadilan. Ini merupakan keadilan. Nah, kita takut dari hukuman dan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya di sini seorang mukmin hidup berada di antara dua sayap, raja dan khasyah atau khauf, di antara dua sayap harapan dan rasa takut. Tidak boleh bagi seorang mukmin menaruh hatinya pada harapan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, seorang mukmin di dalam hatinya tidak hanya terdapat padanya rasa harapan saja, kemudian melupakan rasa takut. Kenapa? Karena apabila terlalu besar rasa harapan kepada Allah, dia akan meremehkan perbuatan maksiat. Ketika dia melakukan perbuatan maksiat atau perkara yang dilarang oleh Allah, dia akan mengatakan, "Saya berharap rahmat Allah. Karena rahmat Allah, kasih sayang Allah sangatlah luas dan mudah kepada hamba-Nya yang mukmin." Akhirnya orang ini meremehkan perbuatan maksiat. Karena tadi merasa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih. Nanti juga kalau kita bertobat, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kita. Karena Allah memiliki sifat atau nama At-Tawwab, Maha Penerima Taubat, dan Ar-Rahman, memiliki sifat pengasih. Tetapi hendaklah seorang mukmin seimbang dalam dua perkara ini. Di satu sisi, dia mengharap rahmat Allah dan ampunannya. Dan di sisi lain, dia juga harus takut dengan adab Allah dan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia beramal, maka dibesarkan dalam hatinya rasa harapan. Yaitu berharap ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terlimpah kepadanya ketika dia beramal soleh. Ini yang harus dibesarkan ketika keadaan dia beramal soleh. Dan ketika dia keimanannya turun dan ingin melakukan perbuatan maksiat, maka di saat ini diperbesar rasa takut kepada Allah. Jangan diperbesar rasa harapan kepada Allah, tetapi diperbesar rasa takut kepada Allah. Sehingga dia berhenti melakukan kemaksiatan. Itulah yang disebutkan oleh para ulama, seorang mukmin harus seimbang dalam dua sayap ini. Mereka mencontohkan seperti dua sayap burung. Kalau salah satu dari sayapnya ini tidak berfungsi, maka dia akan jatuh. Begitu pula seorang mukmin dalam dua perkara ini harus seimbang. Tidak boleh berat salah satu dari dua perkara ini, yaitu harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah. La rabba lana ghairahu. Tidak ada Rabb bagi kami kecuali Dia. Wa nas'aluhu wa nad'uh. Kami meminta kepadanya dan berdoa kepadanya. Wa la ilaha lana siwah. Dan kami tidak memiliki sesembahan kecuali Dia. Nu'ammiluhu wa narjuh. Kita berharap dan bercita-cita mengharap kepadanya semata. Wa maulana. Dia adalah zat yang menolong kami, yang bisa menolong kami fi islahi dinina wa dunyana, untuk memperbaiki agama kami dan dunia kami. Artinya, minta kepada Allah. Karena Allah lah zat, satu-satunya zat penolong kita. Di antaranya adalah zat yang menolong perbaikan agama kita dan perbaikan dunia kita. Wa huwa ni'man nasir, dan dia adalah zat sebaik-baik penolong. Ad-dafi anna jami'a su'i wal makari. Zat yang bisa menolak dari kami seluruh perkara yang buruk, wal makari, dan perkara-perkara yang dibenci. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, demikian apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala, menjelaskan tentang bagaimana iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala secara rinci. InsyaAllah nanti pada pertemuan yang akan datang, kita akan jelaskan beberapa ucapan dari ucapan mu'allif rahimahullah ta'ala yang akan kita baca dari syarah Syekh Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.